بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, antum harus pandai keluarkan itu semua. Pelajari cara menaklukkannya. Kalau antum tidak pernah kenal setan, bagaimana cara antum mengatasinya? Kenal antum dengan setan? Ketahui dulu. Saya tanya, setan itu apa? Jangan-jangan enggak tahu setan. Kalau antum enggak tahu setan, bagaimana menjauhinya? Tiba-tiba kena saja. Baik, saya turunkan cepat ya. Ini saya turunkan ayat tentang setan. Bismillah. Jazakumullah khair. Khalisah. Bismillah. Lihat sini. Setan, syaitan. Satu. Kalimat setan pertama di Quran surah kedua ayat 36. Baik. Asal dari setan itu Quran surah ke-18 ayat ke-50 paling kanan di pertengahan. Kemudian dia mulai membangkang, disebut kemudian dengan iblis jadi setan. Pembangkangannya Quran surah kedua ayat 34. Kesombongannya ada di Quran surah ke-7 dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Sampai kemudian dia berjanji untuk menggoda anak cucu Adam, diantaranya di Quran surah ke-4 sampai ayat ke-119 dari ayat 116-nya. Kemudian ditegaskan kembali di Al-Hijr. Kalau ingin ketahanannya, disebutkan di Quran surah ke-15, bentengnya di ayat ke-40-nya. Ini jangan dikira ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Quran paling favorit, surah ke-114. Surah apa? 114. Ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Baik, lihat sini, teman-teman sekalian. Siapa itu setan? Kalimat setan pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat 36. Fokus. Posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan mulai menggelincirkan Adam dan istrinya dari kenikmatan-kenikmatan surga. Awas, hati-hati. Kemudian keduanya keluar dari surga. Ini bahasa Quran itu indah sekali. Kalau tergelincir itu, antum jatuh apa naik? Oh, jangan katakan Allahu a'lam, tergelincir pasti jatuh, gak ada tergelincir naik. Kenapa kamu naik tergelincir? Gak ada tergelincir, itu pasti terjatuh. Kenapa terjatuh? Tergelincir. Kalau jatuh itu ke atas, ke bawah? Ke bawah. Perhatikan, Adam tinggal di surga, surga di langit, di bumi, di langit, tergelincir dari langit, jatuh turun kemana? Bumi. Indah bahasa Quran itu. Begitu tergelincir antum, jauh dari rahmat Allah, maka seketika itu menjauh dari Allah, kenikmatan bisa berpisah. Maka pertama kali ada adab dari Al-Quran, jangan pernah menggelincirkan diri anda atau digelincirkan oleh setan dari kedekatan dengan Allah. Begitu antum menjauh dari Allah karena maksiat, maka rahmat Allah pun akan terjauh dari diri antum. Awas, hati-hati. Kalau anda ingin dekat dengan rahmat Allah, rizki ingin dekat, kenyamanan dekat, dekati Allah. Anda menjauh dari Allah, tergelincir dengan maksiat, akan menjauh semuanya itu. Seseorang ingin misalnya memberikan infak, sudah disiapkan di kantongnya, tiba-tiba ketika diberikan orangnya sedang main kartu begini, jadi gak ngasih? Perhatikan bagaimana maksiat menjauhkan antum dari rahmat. Jauhi. Poinnya adalah, siapa yang menggelincirkan? Setan. Saya tuliskan di sini, syaitan. Satu, ketemu setan ini. Siapa setan ini? Pelan-pelan. Disebutkan di Quran surah 18 Al-Kahf ayat ke-50. Posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Awas, hati-hati. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Pelan-pelan. Ketika disebutkan di Quran surat ini, fokus. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami firmankan pada para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam, semuanya hormat kecuali iblis. Disebutkan iblis. Dari mana asal setan itu adalah iblis? Lihat sini. Fokus. Teruskan. Quran surah kedua ayat 34. Sebelum dia menggoda Adam, dia pun disebut dulu dengan iblis. Iblis. Perhatikan. Ayatnya sama dibukanya. Quran surah kedua ayat 34. Sama. Paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis. Jadi begitu dia enggak sujud kepada Adam, tidak menghormati Adam, mohon izin, mohon maaf, maka disebut dengan iblis oleh Al-Qur'an. Iblis. Lalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, diklarifikasi. Lihat ketika Allah kemudian sampaikan Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan 13. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, iblis? Apa yang menjadikan kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, tapi ini perintah saya. Kalau saya enggak suruh, kamu enggak usah sujud. Jadi Allah itu enggak butuh dengan sujud kita. Antum semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma karena Allah perintahkan, kita mesti patuh. Kata Allah, bukan karena Adamnya, ini perintah saya. Kamu enggak patuh dengan saya. Apa jawab iblis? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level yang lebih tinggi, kemudian sujud kepada yang lebih rendah. Diusir. Ketika diusir, dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong beri saya kesempatan untuk membuktikan kehebatan saya. Saya mau goda Adam. Saya mau goda Adam. Ingin saya tunjukkan bahwa saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Padahal sifat Allah menjadikan hambanya yang bermaksiat bisa diampuni kalau tobat. Cuman kesombongan menutup pintu hidayah. Hati-hati. Makanya antum jangan coba-coba sombong. Kalau pengen sombong, antum keduluan. Iblis lebih duluan dibanding antum. Nanti kita tunjukkan nanti. Awas, hati-hati. Dan yang paling parahnya adalah, dia minta kepada Allah untuk membuktikan kesombongannya. Saya mau goda Adam. Maka Adam diperintahkan ke surga. Quran surah kedua ayat 35. Waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, istrimu, pergi tinggali surga sementara untukmu. Al-jannah pakai alif lam. Bentuknya tunggal. Itu dipersiapkan untuk Adam. Surga kita nanti alif lamnya dibuang. Dan bentuknya jamak. Kalaupun tunggal, gak ada alif lamnya. Menunjukkan belum pernah disentuh oleh siapapun. Surga kita beda, bukan dengan surga yang dulu. Quran surah kedua ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Gak ada alif lamnya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin. Gak ada alif lamnya. Quran surah ketiga ayat 133. Kembali lagi. Begitu kemudian iblis ingin buktikan saya lebih unggul dibandingkan Adam, mulai dia menggoda. Maka saat menggoda, dirubah namanya dari iblis jadi setan. Fa'azallahumma syaitan. Di sini kita temukan iblis ada kaitan dengan setan. Iblis asalnya dari mana? Turunkan tadi Quran surah ke-18 ayat 50. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Siapa iblis? Kana minal jinn fa fasakha an amri rabbi. Jin. Dari kalangan jin yang fasaqa, fasaq yang menyimpang. Lawan dari fasik, to'at. Begitu menyimpang disebut fasik perbuatannya. Makhluknya disebut dengan fasik. Jin yang menyimpang. Jin fasik. Nah, sekarang ketemu persamaannya. Saya turunkan. Kalau sudah kelihatan begini, saya turunkan urutan-urutannya. Berarti, sebelum menemukan setan, kita urutkan. Ada jin. Jinnya menyimpang. Fasik. Lawan dari fasik adalah ta'at. To'ah. Awas, hati-hati. Ketika dia menyimpang dari ketentuan Allah, disebut fasik. Maka berubah kemudian jadi iblis namanya. Iblis. Sampai sini dulu. Paham? Perhatikan, kalau sudah paham, lihat sini. Jin ini disebut fasik. Menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Kenapa? Diperintah sujud, dia tidak mau. Dan sombong dia. Enggan, abah, wastakbar, sombong. Paham ke sini? Nah, sekarang dia disebut fasak. Fafasak wa an'amri rabbi. Makhluknya fasik. Quran surah 18 ayat 50. Lawan dari fasik itu taat. Jadi artinya sebelum jin ini menyimpang, dia taat. Paham di sini? Jadi sebelum dia menyimpang, dia apa? Taat. Saya mau tanya pada antum, kalau akhirat dengan dunia bedanya berapa tahun? Sehari di akhirat berapa tahun di dunia? Tahu dari mana? Enggak usah ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu, katakan. Ah, sehari di dunia sama dengan berapa tahun dia? Sehari di akhirat berapa tahun di dunia? Allahu a'lam. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tanyakan pada Allah. Quran surah 32 ayat yang kelima. Fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Seharinya 1000 tahun. Seharinya akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kalau iblis ini asalnya jin pernah taat, sehari aja ibadah di alam akhirat sehari, artinya ketaatannya sama dengan 1000 tahun dunia. Sehari. Tapi ketika dia sombong, keluar dari ketentuan Allah, hidayah tertutup bagi dirinya, dia enggak mau ambil, sombong dia, maka yang 1000 tahun tidak ada nilainya. Terusir dari surga, dilaknat oleh Allah, diancam dengan neraka abadi di dalamnya. Padahal kalau cuma sehari aja ibadah 1000 tahun. Antum, siapa yang hidup 1000 tahun? 100 tahun aja belum tentu mencapai itu. Terus pengen ikutan sombong. Antum enggak salah. Iblis aja kalau cuma 1000 tahun hancur semua, antum pengen ikutan, ketinggalan antum. Dan keterlaluan. yang pengen ikutan? Lu siapa sih? Makanya sejak peristiwa itu diharamkan oleh Allah kesombongan. Kesombongan itu keagungan itu jubahku. Siapa yang sengaja ingin mengenakannya tidak akan pernah mencium bau surga. Kayak hati-hati. Kaya, jangan sombong. Hati-hati. Kedudukan, jangan sombong. Ustaz, jangan sombong. Alim, jangan sombong dengan ilmunya. Gak usah sombong. Karena ada yang lebih sombong daripada itu. Iblis. Dan iblis itu jenius. Pintar. Jenius. Lihat kesombongannya mengatakan dengan analoginya. Saya dari api, dia dari tanah. Gak level orang lebih tinggi. Harus hormat kepada yang lebih rendah. Sombong dia. Makanya orang Yunani menyebutnya dengan diabolis, iblis. Jenius yang kebelinger. Iblis. Kenapa disebut dengan iblis? Ingat, dari kata balasa. Kalau antum belajar istiqaq, ya, nanti bisa buka bukunya Ibnu Jinni. Ibnu Jinni, namanya Al-Khasais. Al-Khasais, 4 jilid. Jadi, di situ ada teori, setiap kalimat dari akar kata, kalau ditukar-tukar hurufnya, itu salah satunya punya kesesuaian. Punya kesamaan akar kata makna, walaupun ujungnya nanti bisa berbeda. Tapi punya kesamaan. Misal, ini kalau kita tukar nih, ada labisa, ada balasa. Labisa, lam, ba, sin. Labisa yalbas. Sama hurufnya, lam, ba, sin. Ini ba, lam, sin. Kalau ini labisa, ini artinya yang baik menutupi yang tidak baik. Ada yang baik, menutup yang tidak baik. Ini aurat kita ini gak baik. Kalau kelihatan, antum gak suka. Antum gak suka. Begitu tampak, gak suka. Gak percaya silahkan, buka aurat tuh. Kelihatan banyak orang, antum gak suka. Antum pergi, antum tutupi dan sebagainya. Makanya ketika antum tutupi, pakaiannya disebut dengan libas. Libas dari kata labisa, antum tutupi. Yang baik menutup yang tidak baik, yang tidak ingin dilihat. Tapi sebaliknya, kalau kemudian lamnya dipindahkan ke tengah, jadi bam, ba, lam, sin, itu yang kotor menutup yang baik. Ini baik, ditutup sama yang kotor, saya ketutup. Seakan-akan yang baiknya sudah gak nampak lagi. Itu balasa. Makhluk yang tertutupinya disebut dengan iblis. Nih, kenapa disebut dengan iblis? Ingin menunjukkan bahwa pada dirinya sedang tertutup oleh kotoran-kotoran keburukan. Begitu sombong, nutup semua kebaikannya. Paham? Baik, jadi makhluk ini ketika disebut iblis, dia baru sombong. Dia belum mengajukan proposal kepada Allah untuk menggoda Adam. Cuma menunjukkan keangkuhannya aja, tertutup oleh keburukan. Iblis, baru setelah dia minta pengajuan ingin goda Adam. Begitu menggoda Adam, lihat, berubah namanya langsung jadi setan. Saat disebut iblis baru sombong. Quran surah 2 ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Fasajadu semua sujud illa iblis aba wastakbar. Enggan sombong, belum menggoda. Tapi begitu menggoda Adam, Quran surah 2 ayat 36, fa azallahu masyaitan. Dirubah namanya dari iblis jadi setan. Beda antara setan dengan iblis. Kalau ini sudah makhluk yang tertutup oleh keburukan. Kalau syaitan dari kata syatana sudah sifat. Setiap hal yang menjauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang menjauhkan dari rahmat Allah, dari sifat-sifat Allah, dari sifat-sifat kebaikan, dari Allah, itu syatana. Tak kerjanya, syatana. Kalau melekat pada satu benda, satu makhluk, hidup atau tidak, maka dia menjadi syaitan. Baik kelihatan atau tidak, itu syaitan. Baik, iblis menggoda Adam supaya jauh dari Allah. Ketika sifat itu melekat pada dirinya, disebut dengan syaitan. Paham? Karena iblis itu asalnya dari jin. Jin itu tidak nampak. Jin tidak kelihatan. Makanya disebut dengan jin. Setiap huruf, setiap kalimat dibuka dengan huruf jim, kemudian nun, itu artinya tidak nampak dalam pandangan. Jin, disebut jin, tidak nampak dalam pandangan kita. Janin dalam perut perempuan, tidak nampak dalam pandangan kita. Kenapa disebut janin? Karena ada di dalam perut perempuan, tak nampak dalam pandangan kita. Bayangkan kalau janin kelihatan. Itu janinnya sedang bergerak. Masya Allah. Tertutup. Jannah, jin, nun, ta, jannah, surga. Kenapa disebut jannah? Karena belum nampak sekarang dalam pandangan kita. Maka jin disebut jin karena fitrahnya tersembunyi, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrahnya. Jin bermasalah. Jin punya masalah. Karena fitrahnya tidak tampak. Apalagi kalau ada manusia mencari-cari penampakan jin, lebih bermasalah. Tapi dia berjubah, Ustaz, tidak peduli. Walau jubahnya selebar Batman misalnya, tetap salah. Salah. Hati-hati. Lawan dari jin itu ins. Ins. Lawannya langsung. Jin punya tiga arti. Tersembunyi, kasar, tidak harmoni. Kasar. Ins punya tiga arti. Lawan langsung dari jin. Kalau jin tersembunyi, ins tampak. Kalau jin kasar, ins itu lembut, al-uns lembut, lembut. Beda dengan jin. Makanya belum pernah ada orang kemasukan jin jadi lembut. Ada orang kemasukan, datang ke Masjid Al-Insyad, "Assalamualaikum Ustaz, mau izin ikutan ta'lim." Kemasukan jin, mustahil. Mustahil. Kalau tidak kata-katanya meracau, tindakannya mengacau. Silakan cek. Rukyah jadi gini, jadi gitu, macam-macam. Saya dapat tadi pertanyaan, saya baca, Masya Allah. Keluarga saya Ustaz diduga kerasukan jin. Begitu di rukyah, main silat katanya. Masya Allah. Anda bisa bayangkan. Manusia tidak lembut, ins. Makanya disebut lembut, ins. Ada pernah orang baru dilahirkan langsung mencela? Gak ada. Begitu lahir langsung mencela. Bapak kenapa mau melahirkan saya? Gak ada. Nangis lembut, saking lembutnya, Masya Allah. Walaupun lahir dari rahim perempuan yang lain, kita sayangi, kita belai, halus, kita ciumi, karena lembut. Lembut. Makanya konvensi dunia dalam peperangan pun tidak pernah melukai anak-anak. Karena itu kalau ada tembak anak-anak, bunuh anak-anak, itu orang lebih daripada jin perilakunya. Itu cek tuh yang kemarin, tembak anak, bunuh anak, bom anak dan sebagainya, itu lebih daripada jin itu. Sudah keluar dari nilai kemanusiaannya. Ins. Anharmoni. Makanya dilarang kita berkata kasar. La yasra qawmun min qawm, ya ayuhal ladina awanu la yasra qawmun min qawm, gak boleh saling celak. La yamtabba'nukum ba'do, gak boleh saling bergibah. Hati-hati. Kenapa? Karena kita itu makhluk lembut, makhluk halus. Yang halus itu kita, bukan jin. Antum makhluk halus. Makhluk halus antum itu. Lembut. Jadi kalau orang berkata kasar, mencela dan sebagainya, caci maki, pasti ada yang salah. Karena kita itu halus. Harmoni tidak berpecah. Kalau ribut macam-macam pasti ada yang salah. Makanya di Quran kalimat jin seringkali disandingkan dengan ins sebagai perbedaan tampak di antara keduanya. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan kalau dijamakkan pun jamaknya ins muncul. Jin dijamakkan jadi jinnah. Jin jamaknya jinnah. Ins jamaknya nas. Begitu jinnya muncul, insnya muncul. Jinnahnya muncul, nasnya muncul. Minal jinnati wal nas. Perhatikan, yang paling bermasalah adalah ketika Al-Quran mengisyaratkan sifat setan itu bisa muncul dari jinnah wan nas. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur. Khannas itu sifat setan, masuk lembut, halus. Arahkan, arahkan, arahkan, bikin, bikin, arahkan, jauhkan dari Allah. Siapa mereka itu? Ini minal jinnah, bisa termasuk kalangan jinnah tadi, asal yang dari iblis tadi. Tapi jangan lupa, kalau sudah enggak berfungsi dari jinnah, maka dia akan masuk kepada nas yang tampak. Makanya kalau iblis ingin goda antum dalam bentuk setan, dia akan masuk dalam diri pribadi dulu, bukan lewat yang lain dulu. Mau sholat, enggak usah bangun lah, enggak usah bangun, dibuat malas, buat capek, diri pribadi dulu. Seperti Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih anaknya, masuk ke pribadinya dulu. Enggak mempan, lewat anaknya. Enggak mempan, lewat istrinya. Lontar, lontar, lontar. Jadi sekarang lontar jumrah. Antum pun sama. Begitu enggak masuk lewat antum, tiba-tiba mau tahajud, anak-anak tadinya biasa, dibikin nangis sama setan. Ummul Bashar. Hati-hati. Goda anak kecil, tiba-tiba nangis, enggak berhenti dan sebagainya. Setan masuk. Enggak masuk lewat situ, masuk lewat barang, TV. Tiba-tiba tayangan bola muncul. Enggak jadi tahajud. Hati-hati. Tiba-tiba ini muncul, itu muncul, makanan muncul, mau taklim begitu lewat, itu tuh ratu, raja tuna, ini yang paling enak, Masya Allah. Mampir dulu, ketinggalan, begitu taklim habis, setan. Jadi kalau misalnya ibu mau tahajud, yang akhwat, Masya Allah, sudah siap-siap, tiba-tiba suami panggil, "Ma, sini dulu, kenapa pa, temenin papa, apa, nonton bola, Masya Allah, kan mau sholat nomor dua, nomor satu ini." Saat yang bersamaan berarti suami ibu sedang menjadi, bukan saya yang bilang, antum sendiri. Ini jenis-jenis ya, nama-nama tadi itu bisa melekat pada jin, bisa melekat pada diri pribadi manusia sendiri. Makanya setan itu lebih kepada sifat sebetulnya. Kalau melekat pada diri pribadi, ada godaan dari jin. Kalau dipraktekkan bagian pengikutnya. Makanya disebutkan di Quran, "Wa may yattakhidhis syaitana qarina fa sa'a qarina." Siapa yang menjadikan setan teman, maka sekaligus jadi temannya, sekaligus jadi setan dia. Paham ya? Jazakumullah khair.